pada awalnya Khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi, maksudnya apa yang Allah ciptakan dipelihara, bukan dirusak. Itulah tugas utama manusia. Makanya tadi Bu Harini juga mengatakan, kita juga tahu itu seharusnya serentak, nah, bersama-sama. Jadi segitu, kalau kita bersama-sama, insya Allah akan dikerjakan bareng-bareng, ringan beban kita, begitu Bu Harini kan? Yeah. Yeah. Tapi kalau cuma sendirian, ngajak orang susah, emang kenyataannya susah kok. Ada tempat sampah kering, tempat sampah basah, tetap aja manusia mah bisa baca, padahal mah berpendidikan, cuman karena itu kebiasaan tadi. Makanya Allah bisa karena biaso. Jadi hendaknya kita biasakan yang baik, masukkan sampah di tempatnya, biasakan bersih, biasa jaga lingkungan, jangan merusak lingkungan, itulah yang Allah perintahkan. Dalam agama Islam itu tidak ada yang salah semuanya. Yang salah kita penganut agama Islam yang tidak mempergunakan perintah dari Allah, itu yang salah. Iya, ya, jadi kalau memang terasa berat sendiri ya harus bersama-sama semuanya serentak supaya lebih ringan. Bareng-bareng. Ringan sama dijinjing, berat berat minta tolong sama yang kuat gitu ya. Nah Bu, Ibu hari ini apakah ada komunikasi antara orang-orang yang seperti Ibu nih, di antara mungkin di kali-kali Jakarta itu kan banyak yang kotor, masih ada juga orang yang peduli. Nah, ada gak komunikasi Bu, atau asosiasi atau apa gitu namanya Bu? Ada, yaitu di Jakarta ini yang sudah mengadopsi kegiatan saya itu sudah kira-kira ada 25 kelompok. Nah itu tentu saja lebih, kondisinya sekarang lebih bagus daripada kondisi gurunya. Yeah. Nah, saya menempatkan diri sebagai guru SD aja, yeah. Meskipun muridnya sudah jadi profesor, itu saya lebih bangga. Yeah. Jadi komunikasi tetap saya adakan, jadi saya juga sering mengunjungi tempat-tempat yang lebih bagus, yeah. Yang metode-metode yang Ibu lakukan untuk mengelola lingkungan ini, apakah sudah dipatenkan? Kalau belum nanti Malaysia akan hati-hati. Apakah ada metode khusus yang memang ciptaan Ibu? Bukan, saya enggak pakai metode apa-apa, saya hanya pendekatan hati nurani aja, mendekati masyarakat, karena saya juga dari masyarakat. Jadi saya sebagai PKK juga dasar wisma itu perlu saya dekati, saya laksanakan. Saya laksanakan. Ya, lanjutkan, ya begitu ya. Nah, ada uluran tangan dari pemerintah, ya secara finansial untuk membiayai kegiatan Ibu, ataupun secara moral gitu Bu? Ada. Pak Lurah, Pak Camat? Ada, dari Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Lurah, Camat, Wali Kota itu semua mendukung dalam rangka bukan mengontrol uang, itu bukan, tapi fasilitas kita diberikan. Misalnya fasilitas apa? Ya fasilitas, misalnya ada tamu dari luar mesti dibawa ke kampung saya. Iya. Misalnya saya mau mengadakan kegiatan membina kelompok mana gitu, dipinjemin mobil dan sebagainya. Alhamdulillah, ada perhatian. Ada perhatian kan? Ya. Saya pikir nggak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk transfer. Sama aja itu enaknya ya. Nah, Ibu kan ini menggeluti bidang yang sangat memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Nah, pernahkah Ibu merasa letih sehingga bilang, ah udahlah capek gue sendirian yang kayak begini, misalnya, karena kan di daerah